there's no place I'd rather be. Shakira Jasmine. Shakira. Oh, pantes ininya ya. Apa loncat-loncatnya kayaknya sama sama Shakira. Emang Shakira loncat-loncat. Iya. Kamu umurnya 13. 13 tahun. Kamu suaranya timbrenya aja udah enak didengar. Karakternya udah enak, terus seru aja gitu. Karakter kamu di atas panggung tuh kamu narinya kelihatan ada tomboynya gitu. Asik gitu kayaknya. Gayanya di atas panggung. Keren banget. Sepatunya juga keren. Coach. Sepatunya juga keren. Sepatunya. Shakira, ini salah satu lagu favorit Coach Tulus. Kamu membawakan barusan asik banget. Thank dan, you. Coach Tulus gak tahu sih kalau tadi kamu dance. Karena kan Coach Tulus putarnya belakangan ya. Tapi Coach Tulus putar belakangan bukan karena kamu belum bagus. Butuh waktu lama untuk menilai kamu bagus atau enggak. Tapi karena Coach Tulus hanya ingin membiarkan kamu terlarut dulu dengan suasananya. Sehingga banyak lagi detail-detail vokal yang bisa Coach Tulus dengar. Coach Tulus berharap kamu mau bergabung dengan Coach Tulus. Kalau dari saya, kamu sih udah aman banget nih. Kalau masuk tim saya nih paling aman udah. Aman banget deh udah. Udah tinggal didorong aja. Halo, ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini. Ini. Ini. Sebelumnya makasih buat semua coach yang udah puter buat aku. Ayo dong. Ya, Papa Baby aja ya. Sini, kamu nyanyi lagu tadi paling pas pakai topi. Bang Laris. Ayo. Bang Laris. Kita selera musiknya aja udah sama loh. Ayo dong. Ayo. Ini aman nih. Ayo. I think ayo. I'm gonna go with. Ayo. Coach Agnes. Ah! Salam, musiknya 1, 2, 3, hey! Iya. Susah ya? Sip. Salam tepuk tangan dong. Thank you. Terima kasih. Om Moni, kalau di sini Om Moni ya. Om Eca. Di sini harus panggil mereka om, ya kan? Oke. Oh ya, kalau aku kakak aja. Oh kakak. Ya. Kakak. Gak beda jauh kok. Keren banget lo. Dia tuh ada tomboynya. Dan aman banget lagi. Yeah. Oh ya. Sampai kaget. Akhirnya kamu memilih Coach Agnes Mo. Karena muter duluan. Enggak, emang tuh. Iya, iya, iya, iya, iya. Emang kamu tadi bilang gitu. Iya, iya, iya. Oh, biarin dong, Mama. Tapi emang kamu suka sama Coach Agnes ya? Iya, suka. Oke, kalau begitu selamat. Perjalanannya masih panjang. Iya. Ya, Coach, muter untuk kamu berarti itu modal percaya diri yang sangat besar untuk kamu ya. Okay, wah, Shakira malam ini berhasil membuat pembukaan yang manis di The Voice Kids Indonesia. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.